sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu di sana. Jakarta, aku kan kembali. Walaupun apa yang telah terjadi, ke Jakarta kembali. Walaupun apa yang akan terjadi, temanku pergi dan menjauhi Jakarta. Aku kan kembali. Walaupun apa yang kan terjadi, ke Jakarta.